Bolehkah seorang ibu mengeraskan bacaan Allahu Akbar dalam sholat karena mendengar anak-anaknya bertengkar, yang dengan mendengarkan suara tersebut anak-anak menjadi diam? Sahkah sholatnya? Iya. Apabila ucapan takbir tersebut yang sengaja lebih dikeraskan itu bertepatan memang dengan ucapan takbir yang disyariatkan, ya, seperti pada takbir intiqal, ini takbir perpindahan antara satu gerakan dengan gerakan yang lainnya, maka sholatnya sah, ya, karena hal tersebut bukan termasuk pembatal sholat. Dan itu pun dilakukan karena kemaslahatan sholat dan karena suatu hal yang darurat. Wallahu ta'ala a'lam.